balasanmu kau berikan padaku. Sedang selama ini ku sayang kamu, begitu jahatnya. Jangan lupa kulitnya, air susu kau balas dengan air tuba. Begitu jahatnya kelakuanmu kepada diriku. Sebarkan kaitku, kau kecilkan diriku. Sedang keburukanmu kau sembunyikan, begitu jahatnya. Menyambut kedatanganku ini.